Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد طيب kita sudah masuk pada pasal tentang ghazawat, ya, beberapa ghazwah, yakni penyerangan yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin, di mana sebagiannya dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini yang sebagian ahli ilm membedakan antara istilah ghazwah dengan sariyah. Jika pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diistilahkan dengan ghazwah. Baik. Dan sudah kita lewati pada pembahasan sebelumnya beberapa sariyah, ini pasukan kecil yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sariyah yang dipimpin oleh paman beliau, yakni Hamzah ibn Abdul Muttalib. Juga berikutnya adalah sariyah Ubaidah ibn al-Haris ibn al-Muttalib. Kita insyaallah pada kesempatan ini masuk pada halaman 84. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah faslun ghazwatu Waqa. Di sini dengan munsharif, ya, buatin. Sebagian kitab dengan la yang sharif Waqa. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwata بواط فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة الثانية." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penyerangan yang dikenal dengan ghazwah Buwat. Pada ta'liq disebutkan bahwa Buwata ini adalah nama sebuah gunung dari gunung-gunung yang ada di wilayah Juhainah. Fa kharaja bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memimpin langsung, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin langsung pasukan, beliau keluar, yani untuk melakukan penyerangan ini di Rabiul Akhir, di bulan Rabiul Akhir minas sanati tsaniyah, di tahun kedua Hijriah. Wasta'mala 'ala al-Madinati As-Sa'iba ibn Utsman ibn Maz'un. Dan beliau menugaskan untuk mengurusi Madinah, ya, kepada As-Sa'ib ibn Utsman ibn Maz'un. Fasara hatta balagha Buwata min nahiyati Radwa. Beliau bersama dengan pasukannya bergerak hingga sampai di wilayah Buwata dari Nahiyati Radwa. Ini wilayah ya Radwa. Tsumma raja'a wa lam yalqa harban. Kemudian beliau kembali, yakni ke Madinah, dan tidak sampai terjadi di situ harb, yakni pertempuran atau peperangan. Kemudian Ghazwatul Usyairah. Selanjutnya adalah Ghazwah Al-Usyairah. Tsumma kanat ba'daha Ghazwatul Usyairah. Kemudian terjadi setelahnya, yakni setelah Ghazwah Buwata, berikutnya adalah Ghazwah Al-Usyairah. Wa yuqalu bisin al-muhmalah. Dikatakan pula nama ghazwah, peperangan itu, dikenal dengan al-Usairah, yakni dengan sin yang muhmalah, yang tanpa titik. Di sini ya dengan Usairah pada ya, ibarah yang lain dengan Usairah, dengan sin. Wa yuqalu, dan dikatakan juga ghazwah tersebut al-Usyaira, ya dengan alif mamdudah al-Usyaira. Kharaja bi nafsihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi athna'i Jumad al-Ula. Beliau sendiri yang memimpin pasukan di pertengahan dari bulan Jumadal Ula. Hatta balaghaha, sampai beliau ya tiba di wilayah Al-Usyairah tersebut. Wa hiya makanun bi batni yanbu', di mana Usyairah adalah ya, sebuah tempat yang berada di lembah Yambu. Wa aqama hunaka baqiyatus syahr, dan beliau tinggal di tempat tersebut dari bulan, yakni hari-hari yang tersisa dari bulan Jumadal Ula tersebut. Kemudian walayaliya min Jumadal Akhirah, dan beberapa malam ya dari bulan Jumadal Akhirah. Wasalaha Bani Mudlij, dan melakukan sulh, yakni perjanjian damai ya dengan Bani Mudlij. Tsumma raja'a wa lam yalqa kaidan, dan beliau pun kembali ke Madinah tanpa mendapatkan yakni suatu tipu muslihat dari musuh. Artinya selamat sampai ke Madinah. Waqad kana istakhlafa 'ala al-Madinah Aba Salamah ibn Abdul Asad. Dan ketika itu beliau ya mewakilkan untuk mengurus Madinah kepada Abu Salamah ibn Abdul Asad. Ya, suami dari Ummu Salamah. Kemudian wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Imam Muslim, min hadis Abi Ishaq As-Sabi'i, dari hadis Abu Ishaq As-Sabi'i, qala, beliau berkata, qultu li Zaid ibn Arqam, aku bertanya kepada Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala an, kam goza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bertanya, berapa kali yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan, yakni yang beliau pimpin sendiri. Qala, dijawab oleh Zaid ibn Arqam, tis'a ashrata ghazwatan. Beliau melakukan ya 19 kali pertempuran. Ini sepanjang beliau tinggal di Madinah, karena sebelum hijrah ke Madinah Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan kaum muslimin untuk mengangkat senjata. Jadi selama ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah yang kurang lebih ya sekitar 10 tahun, beliau memimpin 19 pertempuran. Jadi hitungannya bertahun berapa takwa? Sekitar berapa pertempuran tiap tahun kalau di rata-rata? Sekitar 2 ya. Baik. Kemudian kata Zaid ibn Arqam, awaluha, ini yang pertama dari ghazawat yang dilakukan oleh beliau adalah al-Usyairah. Awil Usyairah. Jadi menurut Zaid ibn Arqam, yang pertama kali dari peperangan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ghazwah al-Usyairah, dan ini sebelum terjadinya perang Badar ya, yang dikenal dengan perang Badar al-Kubra. Awil Usyairah atau ghazwah al-Usyairah. Selanjutnya kata Ali Ibn Kathir rahimahullah, ghazwatu Badrin al-Ula wa tusamma Safawan. Kemudian berikutnya adalah ghazwah Badar yang pertama, yang dinamakan ghazwah ini dengan Safawan. Tsumma kharaja ba'daha. Kemudian beliau ya setelahnya, setelah ghazwah al-Usyairah, keluar ya binahwin min ashrati ayyamin ila Badrin al-Ula. Beliau ya keluar menuju yakni wilayah Badar ya, pada waktu sekitar 10 hari ya, yakni untuk ya, melakukan pertempuran yang dikenal dengan Badar al-Ula, ghazwatul Badar al-Ula. وذلك أن كرز ابن جابر الفهري أغار على سرح المدينة فطلبه فبلغ واديا يقال سفوان في ناحية بدر ففاته كرز فرجع وقد كان استخلف على المدينة زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. طيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dikatakan yang menjadi penyebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya keluar menuju Badar ya di masa sekitar 10 harian tersebut, bahasanya Kurz ibn Jabir al-Fihri telah aghara, yakni mengepung ya menyerang, ala sarh al-Madinah, yakni peternakan al-ibil dan al-ghanam yang ada dari penduduk Madinah. Fatalabahu, maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejarnya. Fabalagha wadiyan yuqalu lahu Safawan, hingga beliau sampai di sebuah lembah yang dijuluki dengan Safawan, yang berada di salah satu sisi wilayah Badr. Fafatahu kurs, akan tetapi ya terluput, tidak berhasil mendapatkan kurs ya yang beliau kejar. Faraja, sehingga beliau pun kembali. Dan ketika itu ya beliau menugaskan untuk mengurusi Madinah kepada Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ya budak yang dihadiahkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasulullah memerdekakannya dan bahkan menjadikannya sebagai anak angkat ya di awal-awal Islam, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menghapus syariat at-tabanni atau mengangkat anak. Kemudian wa ba'atha Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an fi talabi kurs ibn Jabir fi maqila wallahu alam. Kemudian setelah kembali, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk mengejar mencari kurs ibn Jabir. Ya, menurut sebagian pendapat, wallahu alam. Waqila bal ba'athahu li ghairi dhalik. Ada juga ya yang menyatakan bahwa beliau mengutus Sa'd ibn Abi Waqqas untuk tujuan yang lain. Taib. Kita masuk pada fasal berikutnya. Sariyatu Abdullah ibn Jahash ila Nakhlah wal qitalu fi syahril haram. Sariyah Abdullah ibn Jahash yang diutus ke wilayah Nakhlah ya, yang berada di antara Makkah ya dan Taif. Wal qitalu fi syahril haram, dan terjadinya pertempuran, peperangan di bulan haram. Jadi yang dimaksud adalah bulan Rajab ya, terjadinya di bulan Rajab, salah satu di antara 4 bulan haram. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Jahsh ibn Ra'ab al-Asadi." Kemudian beliau mengutus ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah ibn Jahsh ibn Ra'ab al-Asadi wa thamaniyatan minal muhajirin, bersama dengan 8 orang dari kalangan muhajirin. Kemudian wa kataba kitaban, di mana beliau ya kataba lahu kitaban, menulis yakni melalui juru tulis beliau tentunya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang ummi yang tidak menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Wa amarahu an la yanzura fihi hatta yasira yawmaini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada pasukan, yakni kepada pimpinan pasukan Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu taala anhu, untuk tidak melihat isi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut kecuali sudah berjalan yaumaini ya, 2 hari perjalanan. Tsumma yanzuru fihi, kemudian beliau pun melihat isi surat tersebut. Wala yuqriha ahadan min ashabihi. Dan beliau tidak memaksa seorang pun di kalangan para sahabatnya. Jadi berapa orang? Yang diutus berapa orang? 9 dengan Abdullah ibn Jahash. Ya. Fafa'ala. Dan ya, pasukan pun melakukan seperti yang dipesankan. Mereka yakni pimpinan pasukan Abdullah ibn Jahash tidak melihat surat itu sampai mereka berjalan selama 2 hari. Walamma fatahal kitab, tatkala beliau melihat isi surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajada fihi, didapati ya tulisan di dalamnya, idza nadharta fi kitabi hadza, jika engkau telah melihat pada kitab, yakni pada suratku ini, famdi, maka lanjutkan ya perjalanan, hatta tangzila nakhlah, hingga engkau sampai ya dan singgah di nakhlah. Ya. Ya, ini sebuah tempat berupa lembah ya yang berada ya antara Makkah dengan Taif. Dikatakan di sini hatta tanzila nahlata baina Makkah wa Taif. Kemudian watarsuda biha Quraisyan. Kemudian engkau lakukan pengintaian ya di tempat tersebut terhadap Quraisy. Yani yang dimaksud yakni kafilah Quraisy. Wa ta'lam lana min akhbarihim. Ya, kemudian engkau beritahukan kepada kami tentang berita, yakni tentang kabar-kabar tentang mereka. Faqala, maka ya, Abdullah ibn Jahash setelah membaca surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan sam'an wa ta'atan. Ya, saya mendengar dan menaati. Wa akhbaru ashabahu bidzalika. Dan beliau pun mengabarkan kepada para sahabatnya, ini 8 orang di kalangan Muhajirin yang ikut dalam pasukan beliau, ya, tentang isi surat tersebut. Wa bi annahu la yastakrihuhum. Dan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa untuk mereka harus ya mengikuti apa yang diperintahkan ya di dalam surat tersebut untuk melanjutkan perjalanan hingga ke Nakhlah. Ya. Artinya di tempat tersebut kan persiapan ya untuk bisa terjadi pertempuran. Faman ahabba syahadata ya falyanhab, maka siapa yang ingin untuk mendapatkan syahadah ya mati syahid, falyanhab, maka silakan bangkit ya, bangkit untuk ikut melanjutkan perjalanan. Waman karihal mauta falyarji, dan barang siapa yang benci dengan kematian silakan kembali ke Madinah. Jadi tidak diilzam ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan pilihan. Yang mau untuk mendapatkan syahadah ya, lanjutkan perjalanan hingga ke wilayah Nakhlah. Wa amma ana ya. Adapun aku, kata Abdullah ibn Jahash ya, fanahidun, maka aku akan bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Fanahadu kulluhum, maka akhirnya semuanya bangkit ya untuk melanjutkan perjalanan. Falamma kana fi athna'i at-tariq, di tengah perjalanan ya, dalam perjalanan menuju Nakhlah, adalla Sa'd ibn Abi Waqqas wa Utbatu ibn Ghazwan ba'iran lahuma kana kana ya'taqibanihi. Di tengah perjalanan ternyata ya Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Utbah ibn Ghazwan ya mereka kehilangan ya unta-untanya. Fatakhallafa fi talabihi, sehingga akhirnya ya mereka pun tertunda dikarenakan mencari unta yang hilang tersebut. Ya, satu hal yang ya kadang terjadi pada unta, sudah diikat, ditambatkan pun dia bisa lepas, ya seperti itu. Kemudian wa taqaddama Abdullah ibn Jahsh hatta nazala bi nahlata, dan Abdullah ibn Jahsh ya beliau berjalan di depan pasukan hingga sampai di wilayah Nakhlah. Famarrat bihi 'irun li Quraisyin, ya dan ternyata melewatinya ya 'ir, yakni rombongan ya kafilah dagang milik Quraisy. Tahmilu zabiban wa adaman, watijaratan, di mana ya onta-onta yang mereka bawa itu di punggungnya membawa zabib, zabib kismis, kemudian adaman, yakni jamak dari adim, ya kulit-kulit yang sudah disamak, watijaratan dan barang dagangan lainnya. Fiha Amr ibn al-Hadrami, di mana dalam rombongan Quraisy tersebut terdapat Amr, terdapat seorang yang bernama Amr al-Hadrami atau Ibn al-Hadrami, wa Utsman, wa Naufal ibn Abdullah ibn al-Mughirah, dan juga ada Utsman serta Naufal yang keduanya adalah putra dari Abdullah ibn al-Mughirah. Kemudian wal hakam ibn Kaisan, dan juga dalam rombongan tersebut terdapat al hakam ibn Kaisan, maula bani al Mughirah, maula dari bani al Mughirah. Berapa jumlahnya berarti? Ya, ada empat yang disebutkan di sini. Ya, jadi ada Amr ibn al-Hadrami, ada Utsman dan Naufal, keduanya putra Abdullah ibn al-Mughirah, dan al-Hakam ibn Kaisan. Fatashawara al-Muslimun, maka kaum muslimin, yakni Abdullah ibn Jahsh dan kaum muhajirin yang bersamanya, ya, melakukan musyawarah. Ya, membicarakan tentang apa yang harus dilakukan ya terhadap rombongan Quraisy tersebut. Waqalu, kata mereka, nahnu fi akhiri yaumin min Rajab, ya asy-syahril haram, kita ini berada di hari terakhir, ya berada di hari terakhir dari bulan Rajab, ini salah satu bulan haram. Fa in qatalnahum intahakna asy-syahril haram, apabila kita perangi mereka, ya berarti kita telah menodai bulan haram ini, bulan suci ini. Wa in taraknahumul lailah, ya kalau kita biarkan ya semalam saja, artinya tidak diperlakukan apa-apa terhadap rombongan tersebut, dakhulu al haram, mereka masuk ke wilayah haram. Ya di sana ya juga dilarang untuk apa? Untuk melakukan peperangan. Baik. Jadi terjadi musyawarah, kemudian thumma tafaqqu ala mulaqatihim, sampai akhirnya mereka sepakat untuk ya menjumpai rombongan tersebut, yakni untuk ya melakukan ya, peperangan, penyerangan terhadap kelompok tersebut. Farama ahaduhum Amr ibn al-Hadrami faqatalahu. Maka salah seorang ya dari pasukan Abdullah ibn Jahash melemparkan senjatanya ya sehingga mengenai Amr ibn al-Hadrami dan berhasil membunuhnya. Kemudian wa asarau Utsman wal Hakam, dan mereka berhasil menawan Utsman ya, Utsman ibn Abdullah al-Mughirah dan Al-Hakam ya, maula dari Bani Al-Mughirah. Wa aflata Naufal, adapun Naufal saudaranya Utsman itu berhasil lepas, meloloskan diri. Jadi membawa berapa tawanan? Aldian, berapa yang ditawan? Taib. Thumma qadimu bil'iri wal asiraini. Akhirnya mereka, pasukan Abdullah ibn Jahash ini kembali. Ini ke Madinah dengan membawa al-ir, yakni rombongan yakni dagang ya milik Quraisy tersebut dengan dua orang tawanannya. Qad azzalu min dzalika al-khums, di mana mereka telah memisahkan dari apa yang didapatkan ya dari harta orang-orang Quraisy tersebut ya, telah dipisahkan al-khumus. Ini yang menjadi bagian untuk Allah dan Rasul-Nya. Fakanat, maka apa yang didapatkan ya dari rombongan Quraisy ya yang berhasil dicegat oleh mereka ya, awal ghanimatin fil Islam, merupakan awal dari ghanimah yang didapatkan ya dalam Islam. Wa awwala khumusin fil Islam, dan yang merupakan khumus yang pertama di dalam Islam. Wa awwala qatilin fil Islam ya, dan merupakan qatil yakni ya yang terbunuh pertama ya dari musuh fil Islam dalam perang ya, di dalam Islam. Wa awwala asirin fil Islam, dan tawanan yang pertama di dalam Islam. Illa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ankara alaihim ma fa'alu, kecuali pada kejadian tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari atas tindakan yang telah mereka lakukan. Waqad kanu radhiyallahu taala anhum mujtahidina fima sana'u, dan sungguh mereka para sahabat tersebut ya, mereka adalah mujtahidin ya, ahlul ijtihad pada apa yang telah ya mereka perbuat tersebut. Dan namanya mujtahid ya, baina al ajri wal ajraini ya, yang didapatkan oleh mujtahid antara satu atau dua pahala ya, satu pahala atas ijtihadnya jika keliru ijtihadnya dan kesalahannya diampuni. Kemudian washtadda ta'annutu Quraisyin wa inkaruhum dzalika. Nah, sampai kepada mereka pengingkaran yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pasukan Abdullah ibn Jahash, sehingga semakin ya orang-orang Quraisy tersebut ya semakin sangat ta'annutnya. Ini pembahasan ya tentang Nabi dan kaum muslimin serta pengingkaran mereka terhadap Nabi dan kaum muslimin atas tindakan tersebut. Wa qalu, dan mereka mengatakan Muhammadun qad ahalla asy-syahral haram. Ya, bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melanggar ya kesucian bulan haram. Fa anzalallahu azza wa jalla fi dzalik, maka Allah azza wa jalla ya menurunkan firman-Nya pada peristiwa tersebut. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir wasaddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, mereka bertanya kepada engkau tentang syahrul haram, ini bulan yang haram, ya, tentang hukum berperang di dalamnya. Katakan wahai Nabi, bahasanya berperang di bulan haram adalah ya dosa besar. Dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, demikian juga ya, menghalangi manusia dari beribadah di Masjidil Haram, kemudian mengusir ya, orang-orang yang ibadah di dalamnya, ini kaum muslimin. Ya, tindakan-tindakan ini akbaru indallah, lebih besar ya dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala di ayat di atas berfirman, hadzal ladzi waqa'a, bahasanya apa yang terjadi dari para sahabat Nabi ya, yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jahash radhiyallahu taala anhu. Wa in kana khata'an, meskipun itu sebagai sebuah kesalahan, li'anna al-qitala fi syahril haram kabirun 'indallah. Sesungguhnya berperang di bulan haram ini merupakan perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa annama antum 'alaihi, hanya saja keadaan yang kalian berada di atasnya, ayyuhal musyrikun, wahai orang-orang musyrikin, ya, minas saddi an sabilillah wal kufri bih, ya, dari tindakan kalian menghalangi dari jalan Allah, demikian juga kekufuran kalian kepadanya, dan demikian juga terhadap Masjidil Haram, serta pengusiran terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di mana mereka adalah orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram ya dengan peribadatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil haqiqati, maka hakikatnya apa yang kalian berada padanya itu akbaru indallah, maka perkaranya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, minal qitali fi syahril haram, ya, dibandingkan melakukan peperangan di bulan haram. Ya, jadi ini sebagai pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ya para sahabat Nabi ya yang mereka melakukan tindakan peperangan di bulan Rajab tersebut. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabila al-khumsa, yani al-khumus min tilkal ghanimah, wa akhada al-fida'a min zainika al-asiraini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun menerima khumus, yani 1/5 ya, dari ghanimah yang didapatkan tersebut, dan juga beliau mengambil tebusan ya, atas dua orang tawanan, ya, yang dibawa oleh, ya, pasukan beliau tersebut. Taib. Ini yang kita baca pada kesempatan ini, wallahu ta'ala alam. Ya, insyaallah pada kesempatan berikutnya, ya, kita akan membaca sedikit dari pelajaran dan ibrah yang bisa dipetik dari beberapa rangkaian pertempuran Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau ya tinggal di Madinah. Hendak menjamak dengan salat isya, maka apa yang harus dilakukan orang tadi? Baik ikut salat dengan niat maghrib atau bagaimana? Iya, dia ikut salat bersama imam dengan niat salat maghrib, ya, sehingga ketika imam baik pada rokat ketiga, ya, selesai sujud yang kedua untuk melanjutkan ke rokat yang keempat, maka makmum tetap duduk, ya, untuk tasyahud akhir, ya, untuk tasyahud akhir. Adapun untuk salamnya, bisa dia salam sendirian atau ya menunggu ya sampai imam tersebut juga duduk tasyahud akhir pada rakaat yang keempat. Baik, ya, pada jeda waktu tersebut dia manfaatkan untuk berdoa apa saja sampai nanti bisa salam bersama imam. Jadi untuk salamnya bisa ya dia salam sendiri setelah selesai membaca tasyahud akhir, ya, dan doa-doa yang mengiringinya, atau sampai nanti imam pada posisi juga tasyahud akhir. Ini. Adapun ya terkait dengan di sini tidak ditanyakannya, apakah dia juga setelah itu boleh menjamak dengan isya? Ya. Tanya. Sempat ada ikhwah dulu menanyakan semisal ini di tapi di majelis tersendiri ke Ustaz Komar, saya ingat saya. Ya beliau mengatakan ya karena sudah terluput untuk apa namanya menjamak bersama imam, ya sebaiknya dia ya, salat maghrib saja, saya ingat saya seperti itu. Ya nanti kalau misalnya di masjid yang lain ada salat isya, ya dia berjamaah ya di masjid yang lain. Itu Allah alam. Ya. Yang enggak ditanyakan mungkin cuma sebagai faedah saja. Ya. Itu yang saya ingat dari ya, jawaban Ustaz Komar ketika ditanya tentang yang terluput dari ya menjamak ya berjamaah dengan imam. Allahu taala alam, subhanahu wa bihamdihi, shallallahu alaihi wasallam.